cincin kawin yang kita jatuh hati, jangan terima lagi cinta orang lain. Kita dengar nana sombale pula, kita berharap torang mau baku dapat. Sendiri so ada yang bagi ko cincin kawin yang kita lihat bangganlah pejari mani bikin kita berhati. Behind.